그다 버릇이 가와오 가무가에 들린다 가오시메와 와와오 대가라마냐바카 그디가 쌈부 나 안무마냐바나간기 기가 뿐이야 스리부 알아산 흑마뉴다히 Kita punya juga alasan untuk melanjutkan Bangsa ini tak kenal karena luasa Tak perlu selamanya Cukup sama yuk cukup dia Lewati susah tenang pantang menyerah Karena aku menyayangimu Apakah Tentang masa